السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kayaknya suaranya masih suara lebaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Bapak Ibu, mari kita memaknai lebaran dan liburan sesuai dengan konsep Al-Qur'anul Karim. Apa makna lebaran dan liburan di dalam Islam? Bisa kita dapati di dalam surah Alam Nasrah. Surah Alam Nasrah ayat sebelum akhir, Allah Azza wa Jalla menyatakan fa idza faraghta fansab. Itu konsepsi liburan dan lebaran dalam Islam. Fa idza faraghta, apabila kamu sudah selesai. Lebaran kan artinya lebar. Lebar itu artinya apa? Wesbar, sudah selesai. Selesai apanya? Selesai dari Ramadan. Selesai bulan puasanya. Kalau sudah selesai bulan puasa, ngapain? Lebaran, Pak Ustaz? Ya. Apakah lebaran artinya liburan? Ya. Apakah liburan artinya tiduran? Apakah liburan berarti ngangguran? Isinya ngeluyur kesana kemari. Barangkali selama ini kita memaknai lebaran seperti itu, maka perlu dikoreksi. Mari kita perbaiki cara pandang kita. Maka para ulama menyatakan laisal idu liman labisal jadida innamal idu liman fi ta'atihi yazidu. Lebaran itu sesungguhnya bukan milik orang yang bisa beli baju baru, tapi lebaran sesungguhnya milik orang yang ketaatannya bertambah, ibadahnya semakin bagus. Kalimat itu walaupun bukan dari Al-Qur'anul Karim maupun sunnah Nabi, tapi sungguh sangat disokong, didukung, ditopang dengan dalil. Karena perkataan ulama salaf itu tidak sembarangan. Mereka berkata atas dasar ilmu. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam surah Alam Nasrah, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Apabila kamu sudah selesai, sudah tamat, sudah finish, sudah rampung dari suatu program kebaikan, maka fansab, bergiatlah kembali untuk melaksanakan program kebaikan berikutnya. Jadi sebenarnya yang namanya istirahat, liburan, lebaran, kalau bagi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, lebaran, liburan, istirahat itu hanya sebuah proses alternasi, proses perpindahan antar satu program kebaikan berikutnya. Maka setelah Ramadan kita selesaikan, patut kita evaluasi. Malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu mengevaluasi. Ramadan itu sebuah program diklat selama satu bulan penuh, di mana Allah menargetkan agar seusai Ramadan kita menjadi orang yang ahli untuk bertakwa kepadanya 11 bulan berikutnya. Apakah sudah pantas kita menyandang lencana takwa? Apakah indikator ketakwaan sudah ada dalam diri kita? Mari kita uji dengan indikator-indikator yang Allah berikan di dalam Al-Quranul Karim. Pertama, mari kita menuju kepada surah Ali Imran ayat 133. Disambung nanti dengan ayat 134. Yang punya mushaf silahkan buka ayat 133 dan 134 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sambung lagi dengan 135. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Perhatikan maknanya. Kata Allah Azza wa Jal, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bergegaslah kalian. Kalau di dalam surah Al-Nasrah tadi, fansab. Maka bersegera kalian untuk melaksanakan program kebaikan berikutnya. Di sini Allah Azza wa Jalla nyatakan, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surganya. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas seluruh lapisan langit dan bumi. Itu semua untuk siapa? U'iddat lil muttaqin. Dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Indikatornya apa kalau orang itu disebut bertakwa? Allah sebutkan berikutnya, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Yaitu orang-orang yang gemar berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Dalam keadaan senang maupun susah. Di bulan muda maupun bulan tua. Kalau konsepsi senang dan susah, sempit dan lapang, skala karyawan biasanya ukurannya adalah bulan muda dan bulan tua. Lagi bulan muda bisa infak 100.000, sudah bulan tua empot-empotan yang keluar cuma 1.000. Atau ada juga yang komentar, ini mau bulan tua ntar aja infaknya. Allah menginginkan kita agar membiasakan diri gemar berinfak dalam keadaan lapang maupun susah. Fisarra wadharra. Selanjutnya, indikator yang berikutnya adalah wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Mampu menahan emosi. Bisa mengatur emosinya. Bukan menghilangkan emosi. Menghilangkan emosi gila namanya. Ya, orang gak waras itu gak punya emosi. Itu perangkat dalam kepribadian kita yang pasti ada. Memang Allah membekali diri kita diantaranya dengan perangkat emosi. Emosi itu bukan hanya marah. Emosi itu ada sedih, ada gembira, ada marah, ya, ada senang, ada benci, itu semua namanya emosi. Tapi orang awam umumnya kalau menyebut emosi itu konotasinya selalu apa? Marah. Kalau ada orang lagi marah, wah dia emosian orangnya gitu. Ya, padahal istilah emosi itu umum. Senang sebuah emosi. Ya. Kemudian sedih, sebuah emosi. Marah juga sebuah emosi. Nah, emosi kita ini diatur. Jangan sampai melampaui batas. Sifat marah harus ada dalam diri kita. Allah membekali diri kita ada sifat marah, tetapi tatkala sifat marah ini ditempatkan pada tempatnya, tatkala Al-Quran dihina, kita marah. Wajib. Kalau ada orang menghina Al-Quran, kita tenang-tenang saja. Wah, ini gak waras. Ya, itu gak wajar. Kemudian kehormatan keluarganya diinjak-injak oleh orang, dia senang-senang saja begitu. Nah, ini tidak benar, tidak waras itu. Harus. Jadi kita mengatur emosi kita pada porsi yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jal. Kemarahan kita terhadap sesuatu kadang berlebihan. Kalau memang kita tidak punya rambu-rambu syar'i. Maka dari itu, di dalam bulan Ramadan kita diajarkan dan dilatih untuk bersabar. Nanti di dalam surah Ali Imran juga ayat ke-17 kita akan dapati kembali. Nanti setelah ini kita berpindah ke ayat 17. Kita masih pada ayat 134. Di samping bisa menahan dan mengatur emosi kita, kita juga bisa lebih berlapang dada dengan memaafkan sesama manusia. Suatu saat orang bersalah terhadap kita, saat yang lain kita yang bersalah kepada dia. Dan tidak ada manusia yang luput dari kesalahan dan dosa. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijaga oleh Allah tidak tergelincir ke dalam dosa. Tapi apa Nabi tidak pernah lupa, tidak pernah salah? Pernah salah, pernah lupa. Tapi kesalahannya tidak menjadikan beliau melanggar syariah. Kesalahan itu bersifat ijtihad misalnya. Lupa, iya lupa. Beliau sempat lupa, salah, sholat asar baru 2 rakaat langsung salam. Salah kan? Tapi kesalahan dan kelupaan beliau itu kemudian menjadi dasar hukum. Dan menjadi patokan bagi kita umatnya tatkala lupa dan salah. harus seperti apa. Itu hikmah dari kesalahan dan kealpaan yang pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah azza wajalla, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat yang terbaik dengan cara yang terbaik. Itu namanya berbuat ihsan. Termasuk ihsan adalah memaafkan sesama manusia. Kemudian dari kalimat wal'afina 'anil nas ini, sebagian orang Islam membuat kreasi. Dan sering ayat ini dikait-kaitkan dan dijadikan dasar untuk diadakan kebiasaan bersalam-salaman ketika lebaran. Jawabannya bagaimana tentang masalah ini? Jawabannya adalah bahwa ayat ini tidak menunjukkan dalil, tidak bisa menjadi dalil atas perilaku kebiasaan manusia bikin ritual salam-salaman setelah Idul Fitri atau pada saat hari Idul Fitri. Bersalaman itu disyariatkan pada saat kita bertemu dengan saudara kita dan kita berhadapan langsung dan setelah sekian lama kita tidak bertemu. Adapun kita bertemu sekarang, kemudian satu jam kemudian bertemu lagi di tempat lain lagi, salaman lagi, itu tidak ada begitu. Seminggu kemarin kita ketemu, pekan ini kita ketemu lagi, salaman lagi. Kemudian kita perbaikan dengan saudara kita tatkala kita bertengkar, serta sebelumnya bertengkar, kemudian kita perbaikan salaman. Salaman di sini maksudnya jabat tangan. Tapi kalau salam dalam makna ucapan salam, assalamualaikum, itu diucapkan oleh kita saat kapan saja kita bertemu. Bahkan dalam satu jam yang sama ketemu di tempat yang berbeda, bisa kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Ketemu lagi di sana, assalamualaikum. Itu disyariatkan, bukan setahun sekali. Kita umat Islam terutama yang ada di Indonesia, ini terlalu banyak memakai jurus formalitas. Sehingga yang mestinya orang itu kalau habis bertengkar baikan, salaman, itu bisa setahun gak baikan. Nanti nunggu lebaran, kenapa? Karena nanti pada saat itu kita gak malu minta maaf. Karena semua orang dianggap bersalah. Selama satu tahun, gak ketemu, gak berhadap-hadapan muka. Pada Idul Fitri ketemu, nah lebaran, maafin saya ya, maaf lahir batin. Gak malu dia minta maaf, kenapa? Karena orang lain juga pada minta maaf semua. Berarti ini dianggap semuanya punya salah. Gitu. Ini sebuah anekdot yang pernah saya dapati. Ada seorang ibu datang kepada saya. Pak Ustadz, maafin saya ya Pak Ustadz. Ini hari lebaran ini. Maaf lahir batin. Sebentar Bu. Perasaan saya tidak pernah mendapati ibu bersalah kepada saya. Kok ibu minta maaf? Kenapa Bu? Maafin saya gitu. Bahkan ketemu pun dalam satu tahun ini kayaknya tidak Bu. Maafin saya ya Pak Ustadz. Ibu punya salah apa? Kalau dipikirkan dalam-dalam, fenomena ini jadi lucu. Kita ini melakukan sesuatu yang sebenarnya kita sendiri paham itu tidak ada dasarnya. Kita minta maaf kepada orang yang dia sendiri juga belum kenal dengan kita, kita juga belum kenal. Saya kemarin di Sumatera Barat, di masjid, itu berkumpul orang-orang perantauan yang umumnya ada di Jakarta. Dan di Jakartanya tersebar di mana-mana. Tapi dalam momen Idul Fitri itu kumpul satu kampung namanya Pulang Basamo. Gitu ya. pulang bersama. Jadi dari mana-mana kumpul. Selama ini tidak ada komunikasi, begitu sampai di kampungnya, sama-sama minta maaf, maafin saya ya, setahun ini tidak pernah ketemu, langsung maafin saya, salah apa ada sampean? Ini, jadi kita tidak melarang orang minta maaf dan memberi maaf, cuma permasalahannya kenapa itu hanya di saat lebaran. Itu pertama. Yang kedua, aturannya dalam meminta maaf dan memberi maaf itu setiap kali orang itu melakukan kesalahan. Maka nanti pada ayat ke-135 diingatkan oleh Allah Azza wa Jal, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Dan apabila melakukan suatu dosa, mendzalimi dirinya sendiri dengan berbuat maksiat, apakah dosa itu akibat dari pelanggaran hak Allah ataupun pelanggaran terhadap hak sesama manusia, maka dia segera ingat Allah. Kalau orang bertakwa, punya salah itu segera nyadar bahwasanya kesalahan ini bisa berakibat neraka di akhirat nanti. Dia segera ingat Allah, kemudian minta ampunannya. Jadi orang bertakwa itu orang yang segera nyadar kalau bersalah, segera. Kalau kepada sesama manusia, segera minta maaf. Jangan nunggu ketika lebaran. Justru ritual yang dibiasakan menjadi sebuah adat kebiasaan, salam-salaman dan saling memaafkan di waktu lebaran, itu bisa memandulkan perasaan kita bersalah terhadap orang lain ketika kita melakukan kesalahan. Dan menyimpan kesalahan itu sampai 1 tahun, kemudian baru minta maaf, itu pun minta maaf formalitas. Karena apa? Karena memang pada saat itu sama-sama secara umum orang saling meminta maaf. Maka ketika kita mengatakan bahwa salam-salaman setelah Ramadan, Idul Fitri itu sebuah bid'ah, bukan berarti bahwa bersalamannya itu bid'ah, bukan berarti meminta maaf dan memberi maaf itu bid'ah, tetapi mengapa dilakukan itu dalam keadaan seperti itu, tidak pada porsinya ketika kita melakukan kesalahan, kita minta maaf. Baik. Tadi kita sudah masuk ke ayat 135, di mana di antara indikator orang yang bertakwa adalah yang cepat sadar, ingat Allah ketika melakukan dosa. Jangan berlarut-larut. Memang kita tidak akan ada yang bisa lepas dari berdosa. Dari waktu ke waktu kita melakukan dosa. Tapi orang yang bertakwa, orang yang segera sadar, ingat Allah dan segera minta ampunan Allah Azza wa Jal. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan tidak ada yang mampu menghapuskan dosa kita kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan tidak ngeyel, tidak kekeh di dalam kesalahan. Udah salah, enggak mau ngaku salah, kemudian balelo, membangkang, tidak mau segera sadar dan tidak melembut hatinya. Maka orang yang bertakwa kepada Allah di antara indikatornya adalah orang yang lembut hatinya. Tatkala berdosa itu cepat nyadar dan kemudian cepat minta maaf kepada sesama manusia, cepat minta ampun kepada Allah, tidak membangkang, tidak ngeyel, tidak melanjutkan kesalahan dengan kesalahan berikutnya. Ini sebuah bahan evaluasi buat kita. Kita tidak bermaksud untuk berbicara tentang seseorang atau suatu kelompok. Kita berbicara tentang diri kita masing-masing. Setelah ini mari kita berpindah ke ayat 17 Surah Ali Imran. Kalau waktunya panjang, kita bahas dari ayat ke-13. Tapi saya jelaskan sekilas saja ayat 13, 14, 15, 16, baru kemudian masuk ke ayat 17. Ayat 13, Allah Azza wa Jalla nyatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harf dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'al. Bahwa manusia itu hidup itu dibekali dengan perasaan cinta, mencintai hal-hal yang indah, hal-hal yang menarik hati. Itu yang kemudian disebut dengan syahawat, hal-hal yang menarik hati. Apa diantaranya? Lawan jenis. Maka yang laki-laki pengen punya istri, yang perempuan pengen punya suami. Itu wajar, fitrah manusia. Allah ciptakan seperti itu, punya kecenderungan yang positif. Kalau laki-laki senangnya dengan laki-laki, perempuan senangnya dengan perempuan, nah itu baru tidak wajar. Ya. Kemudian senang punya anak, senang punya harta yang banyak, senang punya tunggangan kuda kalau dulu, unta kalau dulu, sekarang apa? Kudanya dari besi. Namanya kuda Kijang Innova. Apalagi itu namanya BMW. Gitu ya, Alphard. Senang. Dan harta yang melimpah ruah, senang. Tapi kata Allah Azza wa Jal, zalika mata'ul hayatid dunya, itu cuma sekedar fasilitas dunia sementara kamu pakai. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah telah menyediakan tempat kembali yang jauh lebih baik dari itu. Kamu akan dapat fasilitas yang jauh lebih baik di akhirat nanti. Kemudian kata Allah pada ayat ke-14-nya, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum?" Sampaikan wahai Muhammad kepada umatmu, maukah kalian aku beritahukan yang jauh lebih baik dari yang disebutkan tadi, fasilitas dunia. Tapi fasilitas yang jauh lebih baik ini buat siapa? Lilladzina taqaw. Bagi orang bertakwa aja. Yang tidak bertakwa enggak usah mimpi. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil 'ibad. Bagi orang-orang yang bertakwa akan dapatkan surga yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir, juga akan dapatkan istri-istri, pasangan-pasangan hidup yang suci, disucikan oleh Allah. Disulen aja enggak, apalagi belekan. Cantik-cantiknya istri kita di dunia itu, Pak, tetap belekan. Ya, kalau lagi pilek umbelen. Mohon maaf nih ngomongnya yang agak enggak enak karena kita habis banyak makan makanan enak gitu ya. Perlu dikasih yang enggak enak dulu. Ya. Pak, cantik-cantiknya istri kita, ada saatnya dia haid. Tapi kalau pasangan kita di surga, enggak ada itu, enggak ada pereknya. Dan enggak ada pembatasan 1 2 3 4. Ya. Apalagi peraturan undang-undang pernikahan PP 21 apa 20 berapa itu. Enggak ada lagi itu, enggak berlaku. Allah sudah sediakan. Makanya daripada memburu di dunia, mendingan kita persiapkan untuk dapat di akhirat. Wa azwajum mutahharah wa ridwanum minallah, dan keriduan dari Allah. Allahu basirun bil ibad, dan Allah yang maha tahu tentang hamba-hambanya, siapa yang berhak untuk dapatkan itu dan siapa yang tidak. Kemudian di antara indikator orang bertakwa itu pada ayat ke 16-nya, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, yaitu orang-orang yang menyatakan, wahai Rabb kami, sungguh kami telah beriman. Dan keimanan ini telah kami ajawantahkan dalam bentuk amal saleh. Maka dengan iman dan amal saleh kami ini, ampunilah kami. ampuni dosa-dosa kami. Amal-amal kami diharapkan bisa melibas menghapus dosa-dosa kami. Dan lindungilah kami dari azab neraka. Siapa mereka itu? Orang-orang yang menyatakan seperti itu, orang-orang yang bertakwa. Pada ayat ke-17-nya Allah Azza wa Jalla nyatakan ada 5 indikator. Pertama, as-sabirin, orang-orang yang bersabar. Nah, sabar ini adalah hasil bentukan latihan Ramadan. Makanya syahrus siam, bulan siam, bulan puasa sering diidentikan dengan syahrus sabar, bulan kesabaran, bulan untuk melatih kesabaran kita. Maka di antara indikator orang itu lulus dari Ramadan sebagai orang seperti yang dicanangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam target Ramadan, yaitu takwa. Orang ini disebut lulus dari Ramadan sebagai orang bertakwa kalau dia bertambah sabarnya. Ayo, kesabaran kita dipupuk terus, kita latih terus. Di Ramadan sebulan penuh kita berpuasa. Masa sih setelah Ramadan 6 hari aja enggak bisa? Jadi uji kita, bulan Syawal nih masih ada beberapa hari lagi. Bisakah kita bersabar? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengiming-imingi kita pahala besar. Dalam sebuah hadis yang nuansanya sangat matematis. Perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasyamid dahr." Barang siapa yang telah menyempurnakan puasa Ramadannya, kemudian dia lanjutkan di bulan Syawal dengan berpuasa 6 hari, maka sama dengan telah berpuasa setahun penuh, sepanjang tahun. Kalau itu kita lakukan setiap tahun, Ramadan penuh plus 6 hari di bulan Syawal, seumur hidup kita berarti kita dinilai telah berpuasa terus sepanjang hidup kita. Allahu Akbar. Kenapa begitu? Karena secara matematis Allah Azza wa Jalla sudah beberkan rumusan pahala itu. Basic salary bagi orang yang beramal saleh dalam Islam, kata Allah Azza wa Jalla, "Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalha." Barang siapa melakukan satu kebaikan, Allah telah sediakan untuknya 10 kali lipat dari amalnya. Maka kalau satu bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal sama dengan nilainya 12 bulan, berarti apa itu? Matematika operasionalnya operasional pengalian atau pembagian atau penambahan atau pengurangan. Satu bulan dikali berapa plus 6 hari dikali berapa sama dengan 12 bulan? 10. Ya, karena satu kebaikan dinilai oleh Allah, dikasih salary-nya itu 10 kali lipatnya. Maka dalam hitungan Allah Azza wa Jal, kita berpuasa satu bulan Ramadan itu sama dengan telah berpuasa 10 bulan. 6 hari di bulan Syawal sama dalam pandangan Allah, kita telah berpuasa 6 kali 10. 60 hari. 60 hari sama dengan 2 bulan. Jadi 10 bulan ditambah 2 bulan sama dengan 1 tahun penuh. Allahu Akbar. Nah, kalau Ramadan kita sepenuh Ramadan kita berpuasa, masa sih kita enggak bisa sabar barang 6 hari saja di bulan Syawal? Yuk, yang belum berpuasa Syawal di bulan Syawal ini 6 hari, ayo manfaatkan. Tidak harus berturut-turut. Tapi kalau tinggal seminggu ya pasti berturut-turut, ya. Jangan sampai tinggal seminggu baru punya inisiatif. Takutnya apa? Baru 3 hari sakit. Jebol lah, enggak jadi tuh, ya. Yang dijanjikan oleh Allah kita enggak dapat tuh, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, as-sabirin, indikator yang pertama di dalam ayat ke-17 ini. Yang kedua, was-sadiqin, orang-orang yang jujur. Orang jujur tuh konsekuen. Konsekuen dengan apa? dengan pengakuannya beriman, pengakuannya bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah, konsekuensinya bertauhid, tidak syirik. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ngaku bersyahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah, konsekuen dong. Buktikan kejujuran pengakuan kita bersyahadat anna Muhammadar Rasulullah. Jangan berbuat bid'ah. Tuntut ilmu tentang sunnah Nabi. Ada tata cara dan adat kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi, itu yang dijadikan adat kebiasaan kita. Mari kita pakai. Baik itu di dalam sholat maupun kita berpakaian, bergaul, bertetangga, berumah tangga, bernegara, semua pakai adat kebiasaan Nabi, tradisi yang dibuat oleh Nabi. Buktikan bahwa kita jujur, konsekuen dengan syahadat kita. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu as-shadiqin. Juga kita jujur dalam berbicara. Kejujuran kita di dalam berbicara. Ini sudah dibiasakan di bulan Ramadan. Sampai dibuat ancaman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man lam yada'a qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa ketika berpuasa bulan Ramadan tidak meninggalkan kebiasaan bohong, maka Allah tidak butuh pada puasanya. Alias apa? Puasanya seperti padi kosong isinya. Sepertinya puasa padahal pahalanya enggak ada. Ini ancaman. Ini sudah habiskah waktunya? Biasanya kalau suaranya jadi kenceng di dalam, 4 menit lagi. Baik. Yang ketiga adalah wal qanitin, dan orang-orang yang konsisten melakukan ibadah. Kita di bulan Ramadan banyak bersedekah, banyak beristighfar, banyak sholat malam. Ayo, konsisten, istiqamah. Beribadah kepada Allah, jangan musiman. Nanti jadi muslim musiman. Musim ibadah kepada ke masjid. Begitu di luar Ramadan, nge-mall. Ya. Qanitin. Berikutnya, wal munfiqin. Gemar berinfak. Nah, ini tersambung dengan ayat 133, 134, dan 135. Gemar berinfak. Itu diantara tanda orang yang bertakwa. Wal mustaghfirina bil ashar. Yang kelima, dia gemar meminta ampun, beristighfar. Nabi aja yang jelas-jelas diampuni dosanya, kebiasaan beliau beristighfar itu dalam sehari lebih dari 100 kali. Maka mari lisan kita, kita gunakan untuk banyak beristighfar. Gimana kita duduk, lagi ngelamun, sendirian, atau kita lagi ngobrol dengan orang, dari waktu ke waktu ada diemnya kita. Nah, ada saat orang bicara, kita dengerin. Lisan kita jangan kering. Basahi bibir dan lisan kita dengan apa? Istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Dari waktu ke waktu begitu. Apalagi yang nyetir. Dari Bintaro ke Jakarta. Bisa 2 jam macet. Daripada menggerutu melulu tentang kemacetan, mendingan istighfar. Astaghfirullah. Mungkin kemacetan ini akibat dosa saya juga gitu. Ya, jangan salahkan melulu. Siapa tuh? Jokowi Dodo atau Ahok atau apa itu, urusan macet mikirnya langsung Jokowi. Urusan macet ini gara-gara MK ini, apa namanya itu, Mahkamah Konstitusi lah apa gitu ya. Ha, ngapain menggerutu? Udah mendingan kita istighfar. Biasakan. Saya kira dalam waktu yang singkat seperti ini kita sudah bahas sekilas ayat 133 sampai 135 dan juga surah Ali Imran dari ayat 13 sampai 17. Semoga ini menjadi bekal yang sangat baik bagi kita setelah Ramadan, dan kita lanjutkan kajian kita setelah ini pada pekan yang akan datang dengan surah Al-Maidah. Dilanjutkan kajian kita insyaallah. Setelah salat Isya nanti kita bertanya jawab barang beberapa menit. silahkan yang memiliki pertanyaan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.